genggam hatiku. Kita takkan mungkin terpisahkan. Biarlah terjadi apapun yang terjadi. Aku yang tak bisa melepaskan kamu yang miliki hatiku. Walau mungkin terlalu cepat bagi kita berdua untuk mengatakan selamanya kita akan bersama melewati segalanya yang dapat pisahkan kita berdua. Selamanya kita akan bersama, takkan ada keraguan kini dan nanti, percaya.